sebelum saya buka, yang agamanya Katolik angkat tangan. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang Katolik, yang Kristen pokoknya, yang Nasrani. Ada ya? Mana mbak? Maju dong satu orang, dua orang, please. Ya? Jadi jangan percaya kalau ada mayoritas menindas minoritas, karena kewajiban mayoritas selalu melindungi minoritas. Dan minoritas jangan menggunakan isu mayoritas menindas itu untuk mencari keuntungan-keuntungan di balik itu, gitu ya. Silakan, Pak. Yang Buddha. Silakan, Pak, silakan, Pak. Ya, duduk dulu. Mari silakan, Pak, duduk. Buddha, Hindu, kalau misalnya ada agama yang khusus yang di Gadoloco, Dharma Gandul, Sabdo Palon, Noyo Genggong. Mbak-mbak, dan minta mikrofonnya untuk mbaknya, mbak. Boleh perkenalkan diri mbak kepada teman-teman, untuk supaya kita tahu bahwa ini tidak ada masalah apa-apa ya. Ini kita membangun Indonesia masa depan. Kalau ada idiom Islam muncul, itu untuk semua, tidak untuk orang Islam. Itu justru pelindungan. Gitu ya, justru pelindungan. Kalau misalnya kita mulai dengan bacaan bismillah, loh itu justru kita mengikat diri untuk penuh kasih sayang terus-menerus. Maka kita bilang bismillah, gitu ya. Gitu ya. Mbak, silakan, Mbak. Namanya dan seterusnya, ya. Ya. Supaya kenal semua aja, kan pasti ada yang belum kenal ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Cak Nun. Saya sebenarnya mengharapkan Mbak Novia datang juga. Karena itu idola saya. Pak Direktur tidak mengundang, jadi gak datang. Karena tahun lalu Mbak Novia tidak ikut. Ya, ya, baik, ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Jida, nama paling simpel. Saya mahasiswa S2 jurusan Bahasa Sastra dari Kalimantan Timur. Saya beragama Kristen Advent yang berbakti pada hari Sabtu. Terima kasih. Ya, ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Jida, ya. Ibu, silakan Mbak, ya Mbak, lagi Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak malam hari ini. Ya. Nama saya adalah Oktaviana. Mahasiswa pasca sarjana jurusan bahasa. Jadi ya prodi saya sana Pak Harsono. Ya. S2 atau S3? S2. S2 jurusan bahasa. Asal. Ya, asalnya. Ya, kalau saya asalnya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya. Kendari. Kendari. Tolaki, bukan? Bukan, saya kalau asal orang tua dari Toraja, Sulawesi Selatan. Oh, Toraja aslinya, ya. Oke. Sebab menantu saya orang Sulawesi Makassar. Tenggara. Oh? Jadi istrinya Noe itu dari Kendari, oh, dari ya, suku benar. Tolaki gitu ya. Kalau Toraja itu Sulawesi Selatan aslinya. Ya. Anda harus kenal. Sulawesi Selatan itu juga satu konstelasi. Kalau Anda ngomong kesenian, kebudayaan, datang ke Toraja. Kalau Anda ngomong dagang, manajemen dan politik, datang ke orang Bugis. Kalau Anda ingin pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang canggih, yang ruwet, datang ke orang Makassar. Kalau Anda mau ngomong santet, tenung, datang ke orang Mandar. Nah, saya adalah orang Mandar yang lahir di Jombang. Tuh, jadi saya sangat dekat dengan orang Mandar karena saya sesepuh mereka. Saya sangat dekatlah sama mereka sejak tahun 78 dan saya sering ke sana. Mereka anak buahnya Kahar Muzakkar rata-rata dulu. Oke, biasanya di gereja ada lagu gimana, Mbak Cida? Ada lagu. Misalnya? Karena ini bulan Desember, jadi sebentar lagi mau Natalan. Mau Natalan. Ya. Biasanya lagunya gimana? Lagu Malam Kudus, Silent Night. Malam Kudus, Silent Night. Coba Nat, biasanya pakai kunci apa? Malam Kudus. Ya. Blodong mana blodong? Tanya-tanya nanti kalau yang mendengar, lu kok gitu, kok dicampur gereja sama masjid, gitu kan? Oke, apalagi ini ada TV 9 nanti di teman-teman nahdien pada nonton, kita harus tegesin begini, pisau itu hukumnya apa? Pisau enggak ada hukumnya, ketika dia dipakai nguliti mangga, dia ikut baik, ketika dia dipakai bunuh orang, ikut terlibat dalam kejahatan, tapi pisaunya enggak jahat. Betul enggak? Karena dia cuma alat. Lagu itu do re mi fa itu cuma alat. Cuma alat. Ya toh? Dia enggak bisa disalahkan, enggak bisa dibenarkan oleh alat kok. Ayam berkokok, benar apa salah? Baik atau buruk? Ya enggak ada. Ya petek keloro, ya petek keloro. Gitu kan, kentut, jelek apa baik? Secara kesehatan baik. Sing elek nek kok empok no koncomu. Ya tau? Ngentut itu baik secara medis, betul enggak? Secara kesehatan. Nah, lagu juga begitu. Enggak ada lagu gereja, tidak ada lagu di, lagu Islam, enggak ada. Yang ada akidah Islam, akhlak Islam, akidah Kristen, teologi Kristen, teologi Katolik, lagunya boleh apa saja, enggak ada masalah, yang penting cocok. Ini tadi pas. Ini tadi pas, ya toh? Silent night bareng solatullah. Ini pas bareng kan enak. asal jangan dibalik, jangan dia yang sholatullah salamullah. Ya tak? Jadi dia mengucapkan kepercayaannya, Anda mengucapkan kepercayaan Anda, lagunya sama, tidak ada masalah. Orang pendeta, pastor, biku, kiai, sama-sama ke Jakarta, sama-sama naik pesawat. Pesawatnya salah gitu, kok bareng, ayo, kok bareng. Oh, jadi pastor pesawat dewe, ngono. Ya, apa kan itu? Nah, kalau gitu, ada makanan khusus. Kalau pendeta, bolehnya gado-gado, lontong. Kalau kiai, sop buntut, sate kambing. Ya, enggak bisa. Jadi tolong, tolong difahami usul fikih, mantik, logika, fikih, filsafat hukum semua difahami. Ini bukan mencampur adukkan agama. Ini bareng-bareng, mau boncengan juga boleh kok. Ya tak boleh, enggak ada masalah. Kalaupun ada yang tidak cocok, biasanya tidak cocok itu estetikanya. Gitu loh, estetikanya. Ini tadi kan pas. Malam kudus, pas banget. Pas banget. Tapi tidak semuanya bisa pas. Tidak semuanya bisa pas. Misalnya, gundul-gundul pacul, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entuk ora? Boleh ndak? Tajwidnya benar enggak tadi? Benar, makhrajnya benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Loh, enggak masalah. Emang kalau Allah terus lagu Arab gitu. Emang Allah keturunan Arab? Tidak. Semua ciptaan Allah, Allah akan menerima semua yang ikhlas kembali kepadanya, betul enggak? Tapi tetap kudu cocok secara estetika. Gitu ya, ojo lagu Indonesia Raya gaya ngimami, gak cocok. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iya iya kana putua, iya kana stain sirotol. Gak cocok. Itu bukan gak boleh, gak cocok. Oke, Mas Imam, saya minta info. Di sini dulu, Mbak. Di sini dulu, Mbak. Yo, minta satu nomor. Jadi teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng. Yo. Oh, man. sesejahtera. Yeah.